Bismillahirrahmanirrahim. Niki sik kelengkapanipun Minhajul Abidin saking kitab Ihya juz 3 halaman 113. Kalau ini dipunterangake kelompok ahli ilmu ingkang tertipu dening perasaan dirinya bahwa karena dia sudah alim mengerti tentang akhlak malmumah, lalu dia baru mengerti saja sudah merasa tidak terkena penyakit batin yang malmumah itu. Nah, diantaranya ketika ada riya, ada takabur yang masuk dalam hati, dia mengatakan itu bukan takabur, tetapi itu adalah pembelaan terhadap agama, itu kebanggaan terhadap agama. Terus sampai membela agama dengan cara penampilan, penampilan yang membesarkan diri. Nah, niku nomor loro, upamane muncul hasud, sampai mboten ngomong hasud. Tapi biar mbaknya ngomong lek, niku ghadabun lil haq, marah karena kebenaran. Ketika biar mbaknya apa muncul apa istilahnya keserakahan terhadap dunia, mbaknya sampai direwangi menjilat-jilat kepada penguasa, dia mengatakan bahwa itu bukan menjilat penguasa tetapi mensyafaati umat agar umat tidak terkena daruratnya para penguasa. Ngoten niku wangakune ngoten niku. Nah, titenane napa? Ternyata ketika ada orang lain yang berperan seperti dia, maka dia akan marah, gak terima. Bahkan seandainya ada orang yang merasa ada orang yang mampu lebih berperan, melebihi dia untuk membela umat di hadapan penguasa, maka serta-merta dia akan berusaha untuk memperlihatkan kekurangan-kekurangan orang itu. Sampai-sampai ketika dia sampai ada yang sampai pada puncak ketertipuannya adalah ketika dia sadar bahwasanya pemberian dari penguasa kepada dia itu sebenarnya semacam suap dan itu haram, maka dia mengatakan karena diurui iblis, wah itu kan harta tak bertuan dan itu lebih manfaat kalau digunakan oleh umat Islam. Nah, sementara kamu kan pembelaan umat Islam, kamu kan menjadi qiwamuddin, menjadi stabilizer yang menetramkan, yang menstabilkan, menegakkan agama, sehingga ketika kamu mengambil harta itu, ya katakanlah sebagai ganti jerih payah perjuangan kamu, itu halal. Nah, terus Imam Ghazali, kesimpulan-kesimpulan demikian ini adalah tipuan dari iblis, dari setan. Fayartaru mongko dadi kabujuk sapa sing alim magrur, wong alim sing tertipu biada talbisi kelawan iki bujukan, kelawan iki mbawur pemalsuan. Tertipu fi salah satu umurin ing dalam telu piro perkara. Ahadu hautai nomor si jine salah satu umurin iku fi anahu ing dalam sak temene bondo iku malun bondo pamalika kang ora ana pemilike iku maujud lah kedue mal. Kesimpulan pertama dia mengatakan bahwa harta dari para penguasa yang zalim itu adalah harta yang tak bertuah, gane sing duwe. Maka sebenarnya itu salah. Mergo napa fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yuk rafu dikenal apa annahu sak temene penguasa, sak temene sultan penguasa iku ya khudu ngalap sapa penguasa, sapa sultan ngalap al kharaja ing pajak minal muslimina saking pira-pira wong Islam wa ahli sawati lan ahli penduduke warga negara, ahli sawat nggih gampangane penduduk negara mayoritas waladina utawa wong akeh waladina utawa wong akeh ukhidha kang dialap sapa minum ladina iku ahyaun isih padha urip. Padahal orang-orang yang pajaknya ditarik seperti itu masih hidup. Kalau itu kembali ke tangannya orang alim, maka dari orang alim ini mestinya harus nyampaikan kepada orang-orang yang masih hidup itu. Padahal gak tahu orang yang ditarik pajak itu sebelah mana, kan gak ngerti. Wa auladuhum utai biro-biro anake ladina wa warasatuhum lan biro-biro ahli warisi ladina iku ayaun yisihurit. Padahal itu masih hidup semua, kok dikatakan gak bertuan itu gimana? Padahal kalau dipikir yang tenan, wa ghayatul amri, maksimal peristiwa atau notok-notoknya masalah, wa ghayatul amri utai pol-polane persoalan, ujung-ujung persoalan iku wukul kholati terjadine percampuran fi amwalihim ing dalam piro-piro bandane, nah biro-biro bandane lagi namanya. Paling tidak kalau kita mau ngurut, paling tidak adalah di antara sekian juta, sekian miliar pajak yang ditarik itu adalah harta bendanya umat Islam. Nah saat ini ingetin cara hukum fikih saat ini waman gosoba umpaman ini waman utai sopon ku gosoba ngasap ngerampas sopeman mi'ata dinarin ing satus dinar min asrati anfusin saking sepuluh uang. Pemane sampean semorong gunane duit yang tidak beres, oh ya orang niat nyolong tapi niat gunane ya kober dibalik nora kober ya bablas yang gunane duit satus dinar dari seratus jiwa, seratus orang. Wakolato lan banjur nyampur sopeman ha ing satus dinar. Jadi masing-masing orang sepuluh. Terus dicampur dinare sing kaya wong siji-siji ni wang piro-piro apa di sing dikaro. Maka pala khilafah mongkora ono khilaf iku maujud fi anahu teng dalem sak temene bondo iku malun haramun bondo sing haram ora kena walayu kolulan ora kena diucapa kenapa huwa malun la malikalahu. Kesimpulan huwa malun la malikalahu huwa utai bondone iku malun bondo la malika kang ora ana pemilike iku maujud lahu kedue mal dupa wis campur ngono. Karena dicampur karo bandane dhewe pisan. Lha iku kok sesungguhnya iki enggak ada yang punya ini. Lho piye kok enggak ada yang punya ini? Wong sing duwe kena wong 10 ora ana sing duwe iki. Walala usane dibuktekne iya soal dibuktekne tapi kan yakin lek mergo dicampur iku mang. Mulane wajib. Kan wajib apa anyuk sama yen to didum apa bondo bainal asrati antarane wong 10. Wa yuradulan dibalik akan apa bondo ila kulli wahidin wa yuradulan dibalik akan ila kulli wahidin maring saben-saben wong siji apa sing dibalik no asrotun 10 dinar ya harus dikembalikan 10 dinar soal 10 dinar maring sing sisih di sisih dia ora masalah. Wa ingkana senajan ono apa malukulin bandane saben-saben siji wa malukul wahidin bandane saben-saben wong siji kukotik talato teman-teman wis campur apa bondo bilakori kelawan bondo liyane walaupun 100 dinar itu sudah enggak bisa dilacak sing kae andi sing kae bindi sing kae sendi wis gak ketara wong wis padha ngono tapi itu harus dibagi 10 kudune ngoten kudune lha sakniki lek terus enek nuwun sewu meneh ana kiai dikai dhuwit penguasa 5 miliar padahal gak jelas duit 5 miliar itu jenenge dhuwit apa bae pol-polane pol supaya dia mendukung kebijakan penguasa yang zalim maka dia ikut-ikut mendukung lah itu terus piye lah itu terus mengatakan itu duit 5 miliar itu kan orang yang sing duit timbang digunakan wong liya paling digunakan wong Islam nah saya kan pemimpin Islam maka saya juga punya hak untuk menggunakan ngono dalile biasanya nah itu katanya Imam Ghazali kesimpulan begitu itu enggak benar bener asani wa tarifu asani utawi pemalsuan kang kaping pindho wasalitu lan pemalsuan kang kaping telu iku fi qaulihi ing dalem ucapane maghrur ucapane setan ucapane setan ucapan apa innaka min masalihil muslimin innaka satemene sura iku min masalihil muslimin setengah saking kemaslahatane wong Islam. Loh kamu kan sudah menjadi orang yang selalu berbuat baik pada umat Islam. Berarti kamu adalah salah satu bentuk kemaslahatan umat Islam. Berarti kamu punya hak untuk mendapatkan sesuatu dari hartanya umat Islam. Oh, ngono. Jerene iblis wabikalan sebab sira wabikalan iku sebab siro kiwamu dini utai jejek ya agomo upamore anek kue apa ya agomo jejek kamu kan tokoh orka ormas Islam seandainya gak ada kamu kan umat Islam sudah buyar semua untung ada kamu ngono. Maka kalau kamu dapat sesuatu ya wajar itu sebagai upahnya walah itu ketertipuannya di situ. Nomor satu mengangkat diri bahwa dia termasuk maslahatul muslimin. Nomor dua, dia mengangkat dirinya sebagai penegak agama. Dari satu sisi dia merasa berjasa pada umat Islam, dari satu sisi dia merasa sebagai penegak agama. Artinya tanpa dia agama enggak bisa jejeg. Kaya-kaya itu Islam butuh dhek ngono lho maksudnya. Upama gak enek ndek Islam wis ambruk wis mati yen untung aku ngono. Lha diso kene iki jahiliyah kabeh iki upama aku ben gak dakwah nganti saiki ya jahiliyah. Wala alladzina lan menawa-menawang akeh. Menawa-menawang akeh fasadakan. Kang rusak. Fasadakan rusak. Apa sing rusak dinuhum agamane ladina wastahalul lan padha ngarani halal sapa ladina amwala salatin ing pira-pira bandane para-para penguasa waroga bulan padha drembo seneng semangat ngoyo apa sapa ladina fi talabi dunya ing dalem golek dunya wal ikbali lan tegese madhep ala riasati ing atase ambisi kepemimpinan rebut untuk jadi pemimpin wal i'radilan mengo anil akhirati saking kepentingan akhirat bisa babihi sebab man bisa babihi ngono balik ning gone sakjane ora dina wal i'radi anil akhirah anil akhirah bisa babihi sebab kelakuane man kelakuane ladina iku aksaru luwe akeh minal ladina tinimbang saking wong akeh zahadu kang padha zuhud sapa ladina fi dunya ing dalem dunya warafadulan padha ninggal sapa ladina ing dunya waqbalulan padha madhep sapa ladina ala Allah ing atase Gusti Allah padahal kalau dia mau meneliti goro-goro kelakuane wong iku sing aku ngalim menjadi penegak agama mang lho. Sing aku ngalim terus berhak menjadi masalihil muslimin, merasa yang ngurusi wong Islam ki aku ngono. Tentu pomo diteliti sing tenanan jane Syekh Imam Ghazali, kerusahan mereka gara-gara umat ngoyo saiki umat duk kabeh demen dunya, gara-gara umat gak patek duyan akhirat itu mergo niru ndeke. Lha kan malah rusak to sakjane, ngono kok ngaku penegak agama. Goro-goro ndeke iki menampilkan diri sing kaya disebut dhek wingi. Kambine sing apik, sarunge sutra. Jubahe sutra, tasbahe nek pentole emas. Jadi tasbih itu kan untuk bertasbih mensucikan Allah ya harus yang mahal ngono. Ngono kuwi jare. Gara-gara ngono kuwi akhirnya santri sing cilik-cilik cita-citane ngono, kapan aku bisa duwe tasbih emas. Ngono, kapan aku duwe Quran sing bungkuse emas. Wah, akhirnya malah mereka tidak ingat akhirat, malah ngoyo kepada dunia. Gara-gara contoh perilaku mereka, gara-gara mereka ambisi jadi pemimpin, akhirnya santri-santrine anak buahnya wong Islam sing ndek-ndekan yo punya anggapan bahwa itulah berjuang. Padahal itu perebutan dunia, tapi wah itulah memperjuangkan agama. Wah. Nah itu jari Imam Ghazali, pengaruh ndeke untuk memalingkan orang dari Allah, memalingkan orang dari akhirat, pengaruh mereka yang menyebabkan orang lalu tidak doyan akhirat, gak mau beribadah, itu justru lebih banyak pengaruhnya dia daripada untuk mau berbuat baik untuk akhirat. Mereka kalau orang ikhlas ya wes, yang penting amal. Mereka akhirnya orang malah gak ngurusin keikhlasan belas. Gue tampilannya serba mewah, barang serba mewah, dan mewahnya itu jadi kebanggaan, itu loh maksudnya. Bukan kok mewah karena syukur, bukan. Mewah karena bangga dengan harta benda dan merasa bahwa ketika berbuat mewah seperti itu merasa berjuang. Bangun masjid sakmene M mewah, oh bangga sampai koyo-koyo los punya hak untuk nyegati wong ning dalan koyo-koyo ngono merasa berjuang. Nah, itu kadang-kadang malah jadi enggak baik. Meng Allah itu mengasihi siapa saja kok malah ganggu wong ning dalan. Nah itu kadang-kadang enggak cocok. Menurut kate bungsu sudah di masjid malah rebutan ketamiran. Yo sing tariane lho akeh dhewe aku ya sing oleh ya. Kudune sing dadi tamir aku. Senajan gak ngomong. Ayo, tapi atine muni ngono. Akhire terus masjid apik ning malah ana sing jamaah. Nah itu gara-gara contoh perilaku mereka itu. Lho kok ngono kok ngaku Qiwamuddin, ngaku masalihil muslimin, itu tertipu oleh perasaannya sendiri. Fahuwa mongkotai magrur ngene iki ala tahqiqe ngatasé sejatiné iku Dajjaluddin. Ora Qiwamuddin ning apa? Dajjaluddin. Dadi dajale agama. Wa Qiwamu madzhab syayatin lan dadi penegake madhab setan. Ah Imamuddin dudu imame agama. Mergo sing jeneng imam, kalau Imam Ghazali niku. Idil imamu krana ta sing jeneng imam iku wa utawi imam. Iku aladhi wong. Iku aladhi wong yuk tada kang kena dinggo panutan sapa bihiladhi. Ku jenenge imam. Imam kuwi sing kena nggo panutan. Manut ing dalam apa nih? Manut fil iradi ing dalam oleh mengo. Mengo ane dunia saking dunia. Jenenge imam itu memberi contoh, menjadi panutan, menjadi tiruan, menjadi idola masyarakat untuk punya keberanian berpaling dari dunia wal ikbalilan madhab ala Allah yang ngatasi Gusti Allah iku jenenge imam. Imam kok malah gwetol nglumpukno bondo ombo-ombonan sawah sampai enek unen-unen wis dadi kiai jaman saiki lek ora sugih ora payu lho sampai ngono barang. Akhirnya calon-calon kiai barang kok ya santri-santri malah ket mondo wis ngoyo ngurusi dunia. Nah itu imam yang demikian bukan imam. Mergo imam sing sejati iki ngono kuwi. Mengajak, memberi contoh, menuntun, menjadi panutan untuk meninggalkan dunia dan menghadap kepada Allah. Contohne, kal anbiya iku dene pira-pira nabi alaihi wasallam, wa sahabat lan para sahabat, wa ulama salaf lan ulama salaf. Ulama salaf. Wa dajjal. Nek dajjal kuwi piye? Wa dajjal utai dajjal iku wa utai dajjal. Iku ala di wong yuktada kang kena dinggo panutan sapa bihi dajjal ali. Dinggo panutan fil i'radi dalam oleh mengo. Podho-podho mengo tapi diwalik mengo anilai saking Allah. Sing jenenge dajjal kuwi ndi-ndi wong yang menjadi tokoh mendorong masyarakat jadi panutan masyarakat manut ing dalam apa nih? Manut ing dalam gak kenal Gusti Allah, manut ing dalam mengu sangka Allah sampai tinggu pedoman itu loh jute orang patek ibadah kok ya sugih akhirnya kabeh du manut deh kalau jute orang usah mondok orang usah pinter ngaji kok saiki kok ya iso jadi pengurus NU mana-mana. Akhirnya malah saya dipikirnya jadi pengurus NU negeri duduk ibadah ini Gusti Allah. Menunggui cari Imam Ghazali menunggu dajjal. Wal ikbalilan tegese madep alit alat dunia yang atas itu nyo malah kita ngurus itu nyo. Mulane faala mau tuhaga faala mau tahaga mongko menowo menowo matine iki iki magrur wong sing tertipu sing model ngene iki. Padahal dia itu apa kiwamu madhabi sayatin tapi dia ngaku jadi kiwamuddin dia itu pengrusak umat Islam tapi mengaku masolihil muslimin wong ini iki mati itu anfa'ul yang manfaat musim model ini gitu. Sakjane ngerusak ngakune bangun sakjane apa jenenge ngerusak agama ngembrukne agama ning ngerasa mengangkat agama orang yang demikian ini seandainya diberi kematian itu lebih manfaat ngene iku asal luwih manfaat sapa hadza luwih manfaat il muslimina kedhewe pira-pira wong Islam min hayatihi timbang saking uripe hadza wong sing model ngene iki dungak nendang mati apa manfaat lebih timbang repoti dia tidak berkorban ya Allah. Bangun ke masjid ke jadi bangun anu. Tak buatun kalah kali gereja. Masa orang Islam akeh mayoritas bangun masjid aja kaca kudu sing kata ni tu. Kudu sing apik sing gede. Tak perlu ni ku. Ku baik kudu nganggo stainless sing lapisan emas anu. Tapi dia urun sate serupiah ya ramet tu. Wong sing model ngono kuwi ndang mati ya manfaat. Wa huwa khali utawi man magrur wa huwa khali utawi magrur iku yas umu nyono sapa magrur ana sak temene magrur iku kiwamuddin dadi penegak agama padahal dia sebenarnya itu tukang rusak ning ngakune apa penegak agama pamasaluhu tai contone magrur iku kamakola kaya oleh dawuh sapa almasihu Nabi Isa alaihi salam dawe piye lil alimisu kama kola kaya oleh dawuh sapa almasihu alaihi salam Nabi Isa alaihi salam dawuh lil alimisu imareng wong alim sing jahat wong alim sing ala piye dawe innahu kasokrotin wong alim sing ora ana manfaate ngono iku mau iku kasokrotin kaya watu gedhi wako akan kumi buah posokor watu gede fi famil wadi yang dalam apa istilahnya cangkeme telogo, cangkeme wadi itu rakok jurang, kalau mbak mau jurang kayak ini enggak, wadi coro kono ya guaan bisa nyesep apa sokor alma aing banyu lo jenisnya watu dikumo banyu ya mana watu, rakok terus jadi gembur ditanduri penak, itu ya ora. Walayalan ora ya utawi sokro ikut atruku ngejarno besokro alma aeng banyu yuklisu kale kale mulus yuklisu kale mulus opo mak mulus ilazar imaring maring apa lancar ilal zar'i maring tanduran. Gara-gara kabumpet watu, tanduran-tanduran gak kilenan banyu. Ngono lho. Mergo lek apa watu memang posisine pas ning cangkeman kalen. Jadi akhirnya banyune ra iso mili. Tapi watune kuwi dhewe ya ora iso manfaatno banyu, lha kan ya repot. Tiwas banyu jatahe sawah kono-kono ora keduman. Nah, krana mambek watune dhewe ditanduri ya ora kenek, akhire kabeh padha sengsarane. Begitu pula orang alim sing model ngene iki. Gara-gara kelakuane dheke rahmati Allah enggak teko mergo masyarakat padha niru dheke. Lah, masyarakat arep nglakoni sing ora cocok karo dheke gak wani, mergo dheke wong pinter, lek kadung nyalahno ya ngamuk-ngamuk tenan. Akhire malah masyarakat ya ora iso ngamal, dheke dhewe gak nglakoni wis bunyi kabeh to. Ono mulane jare wong Ghazali wong model ngene guys, mati disiki malah apik. Wa asnafu niku dari Imam Ghazali ngoten niku. Wa asnafu gururi ahli ilmi utawi macem-maceme tipuane ahli ilmu. Kabujuke ahli ilmu fi hadhil aksari ing dalem iki mangsa guri almutaakhirati kang guri-guri iki iku kharijatun metu anil hasri saking bisa diitung. Ngono sakjane akeh jenise wong kapusan sing ngendhek model ngene-ngene iki terutama wong alim sampai ora kena diitung. Tapi ini bisa menjadi contoh sedikit. Wa fi ma utawi barang zakarna kang nutur sapa ingsun hu ing ma iku tambihun dadi peringatan bil qalili kelawan kang sedithik alal kasire ngatasé. Lek enek tangan kena wading gedien ngono kabeh wong ngerti ta. Terus tapi wong ngerti lek kena lading iso gedien apa ya terus mesti selamat. Nek gak ngindari lading sing tenan. Terus mari ngono diris dhewe. Aku wong alim kok wis ahli lading kok jajal kula iku tak iris tegas ta ora. Ya pangkat tegas saya ta. Aku wis ahli kok tentang akhlak mazmumah. Ngono. Wis gak mungkin atiku tegas kena penyakit mazmumah ora mungkin lho. Bisa saja. Jadi iku sepandai-pandai tupai melompat ya akhirnya bisa jatuh juga lah ngono ta. Ngono kudune. On, dan iki wafir qatun ukhra utawi kelompok kang liya maneh termasuk masih kelompok ahlul ilmi, orang yang berkecimpung di dalam bidang keilmuan. Itu juga ada sekelompok yang tertipu. Siapa bentuke ngene ketipuane? Ah kamu padha ngukuhake sapa firqah al ilma ing ilmu. Wah dia berbagai macam ilmu diketahui, ditekuni, dikuasai. Wa dhaharulan padha ngetokaken sapa ahlul ilmi firqah. Wa dhaharulan padha ngetokaken sapa firqah al jawariha ing pira-pira gawotane. Wa dhaharu apa wa taharu? Wa taharulan padha mbersihaken sapa firqah mbersihaken al jawariha ing pira-pira gawota. Wa zayyanulan padha maes-maesi sapa firqah ha ing jawarih dipaes-paesi bito ati kelawan ketaatan. Mereka juga ngalim, ilmunya komplit, kemudian mereka mensucikan anggota fisiknya ini dan menghiasinya dengan ibadah-ibadah ketaatan. Wajetanabu lan gelem padha ngedohi sapa firqah zahirul maasi ing pira-pira maksiat lahir. Watafaqadulan padha neliti sapa firqah neliti akhlakon nafsi ing pira-pira akhlake nafsu wasifatil qalbi lan pira-pira sifate ati. Di samping dia menjauhi kemaksiatan, mereka juga meneliti secara mendetail tentang perilaku-perilaku jiwa, sifat-sifat hati. Rupane akhlakun nafsi sing kena digodho mang wasifatul qalbi dan berapa sifat hati rupane minar riai nyatane saking riak kaya sifat riak wal hasadilan hasud wal khikdilan dendam inting-inting ngolo wal kibrilan takabur gumedewa tolabil ungluwi lanyupreh keluhuran wajah julan podo nemen-nemeni sopo firqoh angfusaw mingawadewini firqoh oleh nemen-nemeni fitabari yang dalam membebaskan diri minah saking-saking akhlakun nafsi wau fatabir yang dalam membebaskan diri minah saking akhlakun nafsi wakala ulan podoin bedol wakala ulan podoin bedol sopo firqoh minaut ulubi saking piro-piro hati bedol mana bitaha enggon cukule akhlakun nafsi al jaliyati kan pertelo al kawiyati kan kuat cuma wis ngene iki lho iso kebujuk. Wis komplit to? Ilmune komplit. Ilmu hadis tafsir fikih aku sorop komplit. Ngamane apik lho, maksiat gak tahu. Terus atine ya wis diteliti, gak duwe sifat riya, gak duwe sifat dendam, gak duwe sifat hasud. Malah dhek berusaha keras ngono. Penyakit-penyakit yang menumbuhkan itu semua dibasmi seakar-akarnya walakinahu tetapi nefir kobak dusa usai kuwi lakon iku maghrurunai saya tetap kapusan loh kapusannya itu sisi pundi nek kuwinya wis bener aja salah paham bah kapusan terduleren orang ngono. Cuma masih ada titik lemah yang perlu diperhatikan itu lah maksud Imam Ghazali orang kok kuwi kok salah paham nek. Jangan kalau Imam Ghazali menerangkan yang begini ini bukan kok berarti orang yang ilmunya banyak itu jelek. Enggak gitu. Wong ilmu akeh ku ya apik. Wong taat iku ya apik. Wong ngedohi maksiat kuwi apik. Wong sing iso nata ati sampai gak duwe riak, gak duwe kasut kuwi ya apik, ngono lho. Cuma walaupun apik kayak gitu, harus tetap hati-hati. Karena masih ada celah yang somblowo nonde, yang akhirnya dia maghrur. Dari mana sisi maghrurnya? Ilbakiat karena isih tetap miso. Bizawayal kolbi dalam piro-piro pojok-pojok hati di sudut-sudut hati yang kecil-kecil itu masih ada sisa tempat. Min khofaya maka iti syaitoni saking piro-piro penyamarane rekodayane setan wa khofaya khidai nafsi lan tegese samare tipu dayane nafsu marupane barang dakko kang sebanget lembute apa ma wa gomido lan tegese rumit apa ma apa madrokuhu pemahami ing ma. Untuk memahami itu sangat-sangat sulit dan rumit. Tapi yang sapi kabe lo bayangno, ngelmune komplek, mandoe suwi, wis melok toreko, lo piye kurang ya piye, maksiat gak tahu, ngamal sembarang kalir ngamal harus dilakoni, jawareh, lo terus mari ngono, akhlake nafsu sifat-sifat hati sing elek-elek ya wis dihindari, lo wis dijebol. Tongko hati ini ya terus kok isih tertipu nah itu mulanya sulit ini sulit falam yaftinu mongko ora padha paham sapa firqoh laha maring makayiti syaitan mangi wa amalulan padha ngejarno sapa firqoh ngejarno ha ing makayiti syaitan nah kok ngono nggih mergo enak pengalam yang muncul mengenai wa inna mami saluhu dan angin pasti nutai contohnya firqoh mami saluhu tai contohnya wong sing ketipu iku kamis iku man kaya dini wong iku man kaya dini wong yuridu kang ngarepaken sapa man ngarepaken tan kiata zari ing ngersi itanduran dirisi'i minal hasisi saking suket lah kok fadaro Moga banjur mubeng-mubeng sapa mang alahe ngatasé tandurane mang. Wafat asalan neliti sapa man angkuli khasisin saking saben-saben suket ro akang ningali sapa man uing khasis pakola amoko banjur jebol sapa man uing khasis deso wong matur telaten sukete sita sita dijabuti ngono sampe saayat-ayate mung wae ila annahu mung wae sak temene sak temene maghrur man iki mang di mang ila annahu mung semung sak temene man wong sing matun mang iku lam yufatis ora gelem neliti sapa man ora neliti alama ing atase oyot lam yakhruj kang durung metu apa rok suhu tukulane mah sayange sing dijabuti sing ana tukulane tok ae suket sing muncul dijabuti sak oyot-oyote sing njabut tapi ning kono ana oyot kependem lemah sing urung tukul iki gak dijabut mung pancen ya ora ero ya wajar ya ya wajar gak jan mek diwaton tok gak gelem dangir lho cara jawane. Jadi mau didangir lemahnya diwalik ngono ayate calon suket kan ketok. Lah iki mek dijabuti tok nek gak didangir. Jadi bonggol-bonggol sing ketutup lemah kuwi isih urung kecekel. Badhe sause dijebol. Orang metu mintahtil ardi saking isore bumi. Lah dhewe nyono wadona. Wadona lan nyono sapa si man. Nyono piye nyono anak kula ing sak temene kabeh oyot iku kok dwaro wis tukul apa kula wa barosa lan tegese wis metu apa kula dia mengira bahwa semua oyot yang ada di dalam bumi itu sudah tumbuh semua dan sudah berhasil dicabut semua penyonone ndek ngono ndek wis gak ngira lek lemah iki ana oyot-oyot sing urung tukul gak ngira menurut perasaane ndek wis kabeh ngono. Wakana lan teman-teman wis ana apa kelakuan iku kot nabata. Teman-teman wis tukul menusulil khasisi saking oyote suket mang. Apa sing tukul suabun pira-pira pang-pangan latofun kang banget lembute. Padahal diteliti sing tenan sisa-sisa oyot itu masih ada. Masih ada apa mau dijano kira-kira 10 dino ini wis tukul nah kaya suket apa kuwi suket baru datang nah. Suket baru datang wis ora enek godhong ora enek apane bonggolan sitik ngono kependem wis sak ketiga ngono wis kependem sak ketiga mesine kan ya wis udune wis mati lha iki kesiram labus pisan ngono wis merantak sak sawah nah kuwi akhirnya fambasatot mongko dadi rata apa suap tahta turabi ana ngisor-ngisore lemah mergo dlesep-dlesep gal titik gak ketara fa amala mongko ngejar sapa manha ing suap la kok wa huwa yazunnu wa huwa hale utawi man iku yazunnu nyono sapa man ana usah temene kelakuan iku kok diketalaa teman-teman wis jebol sapa manha ing suap dia menengira bahwa cabang-cabang rumput apa cabang-cabang akar rumput itu dikira gak rukul ngono lho. Terus dijarne. Mbake malah rata. Ah faizan huwa fi afi ghaflati. Mongko dumadaan huwa utawi iman pihak kelawan su'ab oyot-oyotan man iku fi ghaflati ing dalem kelalaiane man. Nah, ternyata dia lalai gak memperhatikan oyot-oyotan itu tadi. Lah kok wakot nabatat banjur wis dadi tukul. Tukul apa su'ab wa kawiyatan wis dadi kuat apa su'ab. Tubake malah koyok dinam oyote kuwi. Terus tukul suket wah malah angel kuwi. Wa kawiyat lan dadi kuat apa su'ab. Malah-malah ngerusake teko ngisor oyot. Oyote tanduran katut rusak. Wa afsadat lan wis ngrusak apa apa suap usul zar'i ing pira-pira oyote tanduran mergo kedesek ayat suket sing urung klukul mang. Min haitsu la yadri saking sekirane ora ngerti sapa siman. Kuwi ibarate ngono kuwi. Walah piye gak bangga, nama salehe wis tukul. Ya to, riak hasud-hasud wis dijeboli. Ya, ngelmune wis apik, komplit, gautane wis ibadah. Tapi si ana sudut-sudut ati sing ana magmumae ndek ora krasa. Ngono. Bakal dari kamu kaya mengkono-mengkono tunggale wong nandur mang al-alimu tae wong alim iku kodiyaf alu kodiyaf alu temen-temen ngelakoni sopo ngalim jami adhali kain sekabiani mengkono-mengkono apa mang mengkono-mengkono ngelmu komplit gak utang ibadah maksiat gak tahu akhlak magmumah harus dihindari tapi dia masih lupa. Ngono apa wayadhalu anil muraqabah. Wayadhalu lan kelendran, cara jawane. Wayadhalu lan kelendran sapa si? Sapa mang magrur ngalim magrur mang. Kelendran anil muraqabati saking meneliti lil khofaya maring pira-pira kesamarane ati. Wa tafaqquti lan tegese neliti. Neliti lidafa ini maring pira-pira pendeman akhlak malmudha malmumah. Dek kelendran lali orang neliti nafsu ne, ini lo maksudnya. Padahal nafsu inteng-inteng terus. Yo saya kiki kaya gak duwe sifat hasud. Yo saya kiki kaya gak duwe sifat ria. Gue lagi soalnya kepentingan muncul moro geradak dek kaget lo. Aku isi enek, no. Mergo dafain sifat dafain gue sifat tercela yang terpendam dalam hati. Sampai-sampai apa? Loan aktivitas wong alim sing iki sing model ngene iki. Fataro mongko ningali sapa sirahu ing alim. Ngalim sing tertipu. Sira tingali azharu melek sapa ngalim lailahu ing suwengi wengine ngalim. Wa naharo lan rirone ngalim. Siang malam sore ngono, melek terus bijamil ulumi ing dalem nglumpukno ngelmu. Wala dia mencari datamu. Tafsir itu mulai sampot-pote, mulai ilmu tafsir sampai sapol-pole. Engko tareh sejarah ya ngono. Pokoke rina wengi dienggo melek, perlu nggih nglumpukne ngelmu. Loh, ini kan bener kan? Bener, sajane bener, memangnya kudune ngono, ngono lho maksude. Cuma kok kebujuke ning nguri. Watarti bialan ngurut-ngurutno ngelmu sampai ndek akhire bisa menyusun ilmu itu, menyusun buku. Atau model baru watak sini al-fadhiha man bagusaken pira-pira lafale ilmu sing dikelompokno mang wajam itasoni pilan nglumpukno pira-pira karangan pihak ing dalam ulum ilmu apa saja dia bisa menyusun membukukan sekaligus mengkritik pendapat orang-orang yang dulu. Nah wahwa aktivitas ndek iku mang bahwa hale utawi ngalim iku yaro nyono berpendapat sapa wong ngaliman ana baitsahu ing sak temene pembangkite wong ngaliman iku alakhir suloba alakhir su semangat semangat ala izhari dinilai ing atase menampakkan agama Allah wa nasri syariatihi lan mengembangkan syariat Allah. Dia berpendapat bahwa aktivitasnya itu adalah dalam rangka menyemangatkan diri menampakkan agama Allah dan menyebarkan syariat Allah. Padahal lek gelem neliti sing teliti tenan. Iku sakjane ana gigian ning jero ati yang mengut ikut-ikut mendorong gitu loh. Melak-melak nyurung jane ya kono jane. Tegese iki ya memang untuk agama gitu loh. Memang ya untuk membela syariat nek ana tambahane sithik. Apa tambahane? Wala ala ba'isahu. Lan menawa-menawa pendoronge si iman. Pendoronge sapa mengalim, ngalim si maghrur. Iku wala ba'isahu. Lan menawa-menawa pendoronge ngalim sing maghrur al khofiya kang samar. Bisa jadi sangat mungkin. Pendorongnya yang terselubung iku wa utawi Baes iku talabu zikri golek disebut-sebut wong akeh. Dhewe sembarang ilmu disusun kitabe. Tafsir oleh Imron Jamil, tasawuf oleh Imron Jamil. Pengajian Al-Hikam oleh Imron Jamil. Pengajian Sorof oleh Imron Jamil. Pengajian Jurumiyah oleh Imron Jamil. Wah, sembarang oleh-oleh itu. Golek oleh itu tidak itu. Wantisari sitilan semebare swara wil atrofi ing dalem pucuk-pucuk desa. Wah, direkam. Disiarno radio sampai pucuk-pucuk gunung ana krungu kabeh. Itu menjadi pembangkit. Loh, ngono itu. Ini kan demi untuk menyiarkan agama. Iya, yang ngono ya iya, tapi iya. Iki ya iya, dadi angel. Nah, gue gak ngati-hati, kebujuan dia kene artinya lalu dia menfonis diri lagi gitu loh, bahwa sayalah orang paling ikhlas loh, paling ngono ngapus ini nih kono gue. Padahal sakjane ora. Titenane gampang, titenane. Apa titenane? Jajal toh. Upama kowe ngaji rono-rono terus utawa nyusun buku kono-kono terus wong sing nampa bukumu utawa sing ngrungokno kasetmu bar ngrungokno terus turu munine ora enak alas. Bosen aku krungu ngene iki ngono. Kowe gelo ta ora? Nek kowe krungu ngono kok isih gelo. Berarti enek cita-citamu sing gagal. Ngono. Lek enek cita-citamu sing gagal ya berarti kan cita-citamu itu juga disampai ya memang untuk menegakkan agama. Tapi lah tujuanmu sitok untuk menegakkan agama orang peduli bah wong ngomong bosen deh tunggu saya radio ini di setel wong deh orang deh kasetnya payu deh orang deh bukunya payu deh orang urus nenek panjen wong kelas lain ngono orang urus. Ora diwaca wong saiki lak ya somben. Ora diwaca somben lak sombenne. Aku ora butuh ngono. Wong sing duwe agama Gusti Allah butuh sebar Gusti Allah dhewe. Dene kitabku gak payu, ngaji ku ora payu, ora urus, sing penting aku wis ngaji. Lha iso ndablek ngono jane ya beres. Iso beres. Tapi kan yo angel ndablek ngono kuwi wong. Mulai pengajian terus amplop tipis ngono ya. Wah, iki tarak iki ngono. Wantilawa wa kasrati riklati. Lan akeh wong sing padha mara ziarah ilahi maring wong alim mang menal afaqi saking berbagai penjuru. Wah, akeh sing soan rombongan, ninggali gula kopi. Golek pamitan terus nyalami templek. Utawa lan diundang ngaji ya ngono mulih gawani berkat gawani terong gawani tomat sak bagasi ora sak trek pisan. Wah ngono terus kok upama ya upama gak dikae kuwi ya ora apa-apa tapi terus iki ana embel-embele mangga ana pinggete lek ana pinggete berarti masih ada ayat penyakit batin sing dhek urung roh tapi lek dia endang iso ngatasi oh pingket sing ini salah dan dibusak lah itu menjadi bersih. Wantilakul alsinati lan apa udare piro-piro lesan munine piro-piro lesan alahi ingatasi ngalim muni bisa naik lawan ngelem-ngelem. Wah urung tahu tuh mau ngaji kaya ngaji ini Pak Imron waduh iku terus akhirnya si remak krak kaya kerwai kaya wong apa kaya aku lu termalai ngono mali ya wal marhilan tegesi ngelem bisudi kelawan zuhud wal waro ilan wirai wal ilmilan pintere akhirnya kabe dong ngelem kalau kiai sito ini jenis tenang bisa ngoni sitik bareng bangga buddha lah. Nah, akhirnya apa? Bener gak oleh amplop gak gelo mergo apa oleh ijol apa dilem gila. Dilem wah iki lho kiai suhu tenan ya iki bisa ngoni ra tau gelem paling ngono wae. Wah dadi ya bener dhek ora lek duwit tapi kan oleh pengalem dan itu membanggakan dia. Wangel kuwi anggitmu piye Upama ora oleh, ora oleh duit, upama ora oleh pengalem, ya oleh iki lah wa takdim. Wa takdimulan didhisikno, diprioritasno. Lah kedhi wong alim pil muhimati dalam pira-pira kepentingan. Upama padha-padha duwe karep ngono lek antri. Mbah antri apa? Antri ini cedhek mbah antri apa kabeh wong disikno ndheke. Monggo jenengan riyen, jenengan riyen ngono. Wah, ngono kuwi wis lega wae lek ngono aku wong mulya tenan. Mari jadi baik. Apa perasaan begitu itu enggak boleh loh. Ojo ngono, ojo kok enggak boleh gitu. Itu suatu bentuk cikal bakal berbahaya yang harus segera diatasi. Ngono lho maksud Imam Ghazali iku. Ojo mbok jarne gitu loh. Itu juga cikal bakal bahaya yang akan muncul. Tandane kok lagi wale. Upama kowe kadung dadi kiai terkenal. Sekali-kali gue mlebu ning pasar lan delalah wong pasar kene ra nek sing kenal kowe. Ngono. Gue menggo ning warung tuku rawon sing biasane mek rega 2500 moro-moro pinten, Pak? Gangsal 11. Angkrek. Aku kiai rek. Lho lah. Lah isih metu ngono, berarti belum ikhlas. Nek wis sing ikhlas tenan wis ora peduli. Wis ora peduli. Mulai saya beneran iso jakoh ngono malah. Wal ijtima' ilan padha kumpul. Haula wa ana ing kewatene wong alim lan istifadati krana golek ilmu. Lho nek sekali dhek beber aktivitas pengajian, pengunjung pirang-pirang juta. Mendengarkan apa ucapan dia. Wa talazuzilan ngrasa nikmat bihusnil isghoi. Kelawan bagusaken ngleh ngrungokno ngindah husnil ladziyana sandinge bagus omongan wal iradilan oleh nekane ilmu. Pengunjung banyak yang datang bukan apa-apa karena penasaran iki pengen rosak jane Pak Imron kaya apa. Rene sing ngono anek sing wah pancen keterangane jan penak tenan jane. Romangsaku ki gak iso mblet ngono nek wong-wong sing nerano kok mblet lek. Jenerano kiai sitok iki kok moro blong ngono lah. Pengen krungu ngono kuwi lho. Senajan ora leh dhuwit ritek ora apa-apa pokoke wong-wong dumuni ngono wis marem lek lah. Wis iki sudah gak beres iki. Utawa sajake anggere ngomong sak kecap rong kecap pengunjung mantok-mantok kabeh. Wa tamatu ilan ngerasa enak. Lah apa ngerasa enak? Ditahriki rusuk iklan ruusi iklan ngobah-ngobah nondas. Undas mantok-mantok ambek merem-merem ngono. Ila kalamihi maring omongane si wong alim mang. Iku lek pas ketepaan ngajak berpikir cocok mereka mantok-mantok. Utawa lek dhek nerangno perkara sing medeni lan melas-melas pengunjung histeris ikut nangis. Wah bangga deh. Kapokmu kapan tak tangisno kowe. Wal buka ilan nangis. Lan nangis alai ing atase ngalim. Wata jubilan tegese gumun minhu saking wong alim. Wal farokulan bunga bangga bikasrotil ashabi kelawan akeh piro-piro santri. Wal adba'ilan piro-piro pengikut. Wal mustafidinan piro-piro wong kang ngalap ngelmu marang dheweke. Itu menjadi motivasi gitu loh. Karena dia seneng kalau santrinya bertambah banyak, pengikutnya bertambah banyak, yang mengambil ilmu kepada dia semakin banyak, itu menjadi baik, menjadi pembangkit ibadah dia. Wasurulan tegesi bunga bitaksisi bitakhasusi kelawan tompo keistimewaan diistimewaan biadil khosiyati kelawan iki-iki keistimewaan min baini sairil akroni saking antarane biro-biro sekari-karine biro-biro konco sepadan wal askalilan tegese sak pantan. Podo-podo kiai, podo-podo isi umur 40 tahun, tapi dia dapat keistimewaan yang tampil beda seperti itu. Dia merasa senang. Wah, saya memang orang yang lain daripada yang lain. Wah. Liwal ismal alil jam'i. Mergo apa? Umume wong kan sitok-sitok. Wong iki ana sing alim. Ngono. Tapi gak wirai. Ana sing wirai tapi gak ngalim. Ana sing zuhud tapi gak iso ibadah zuhud tok surga posone gak patek iso ngirit gak patek tau metu ngono biasane lha iki iso kok kumpul kabeh ya wong iki ngono ya ngalim ya wirai ya zuhud wah ngono alil jam'i karena bisa ngumpulake bainal ilmi antarane ilmu wal wara ilan wirai wa dhahirir zuhud lan lahirir zuhud wa tamakkun lan tegese kongan bihi kelawan wa tamakkun bihi lan kongan bihi kelawan wong aleman kongan min itlaqi lisani tokni saking ngeculno omongan maidu fil kafati ing dalem akeh-akehe wong almukbilina kang padha madhep kabeh alat dunia ing atase dunya sehingga seakan-akan ngono lho dia punya hak dan otoritas untuk ngelok-ngelokne sapa wae yang seneng dunya mergo dia wis ketepaan tampil sebagai orang alim satu-satunya yang bersikap zuhud lho ngono la antafajuin ora krana sebab nelongso bi musibati dini sebab musibah agama iki ora walakin an idlalin tetapine sangka menampakkan bitamyizi kelawan perbedaane waqtidadin lan tegese etung-etungan bitaksisi kelawan keistimewaane dia berani ngomong carcur-carcur nelokne sapa wae itu bukan karena kok dia membela agama itu enggak tapi karena dia ingin tahu inilah orang istimewa. Ngono. Kuwi mangel kuwi lek gak ngati-ati masyaallah tenan. Lane yo kudu pangga hati-hati. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an wa sahbati Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.